بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين ثبتنا الله وإياكم على الحق. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu beberapa hal tentang ahkamul ghanimah, hukum-hukum dalam harta rampasan perang, bahwa al-ghanimah adalah merupakan harta yang telah dihalalkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memanfaatkannya, yang berbeda dari ahkam-ahkam terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana mereka diberikan kesulitan sehingga mereka tidak diperkenankan untuk mengambil dan memanfaatkan sedikit pun dari al-ghanimah tersebut. Dan telah kita jelaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi ghanimah-ghanimah itu kepada mereka-mereka yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Khumus lillah walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil. Adapun 4/5 dari ghanimah tersebut maka dibagikan kepada mereka yang ikut di dalam pasukan, yang ikut di dalam pertempuran, di dalam melawan orang-orang kafir. Maka jika mereka memenangkannya dan berhasil menguasai hartanya, maka mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan dari ghanimah berdasarkan pembagian yang telah kita sebutkan. Wa amma sahmun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sahamnya Nabi yang disebutkan di dalam firman Allah, fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli. Telah kita sebutkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan lillahi wa lirrasuli, maka lirrasuli juga diserahkan kepada Baitul Mal. Naam, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud lil rasul ay lil imam, adalah untuk imam. Ya. Maka barang siapa yang memimpin pasukan, maka dia kedudukannya sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin pasukan tersebut. Dan inilah yang dikuatkan oleh al-muallif, bahwa yang sahih yang mendapatkan saham Rasul kembali kepada imam, khalifah. Apakah imam itu ikut di dalam peperangan atau tidak? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tetap mendapatkan saham tersebut, apakah beliau ikut dalam peperangan itu atau tidak? Kata beliau, adapun sahamnya Nabi, fahuwa liman yakumu min ba'dihi. Maka saham tersebut bagi orang yang memimpin dari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima fi musnadi Ahmad wa sunani Abi Dawud. berdasarkan hadis yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Dawud, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza at'ama nabiyyan tu'matan." Sesungguhnya Allah jika memberikan kepada nabinya makanan, jika Allah memberi makan kepada seorang nabi, thumma qabadahu Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya, ja'alahu lilladhi yakumu min ba'dihi, maka Allah menjadikannya makanan tersebut bagi yang memimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu syahid, dan hadis ini memiliki penguat, wa huwa sahih. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Juga hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Yang ini menunjukkan bahwa hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa yang rajih saham Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan hak dan milik al-imam. Naam, milik al-imam, dia berhak mendapatkan saham tersebut. Apakah dia hadir di dalam peperangan atau tidak, disebabkan statusnya sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin, di dalam memerintah. Dan para ulama seperti Al-Imam Al-Munawi menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa dihalalkan bagi mereka yang sibuk mengurus pemerintahan, apakah dia statusnya sebagai kepala negara, atau status dia sebagai gubernur, atau status dia sebagai qadhi, naam, dan yang semisalnya. Maka mereka walaupun sibuk dalam perkara tersebut, mereka pun berhak untuk mendapatkan sebagian dari baitul mal itu. Dan di saat mereka diberikan ujrah, mendapatkan gaji, mukafa'ah dari apa yang telah mereka amalkan, yang mereka kerjakan sebagai tugas mereka, yang demikian ini boleh saja dan tidak haram. Naam. Maka demikian pula mereka-mereka yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Naam. Maka di saat mereka bekerja, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan apa yang dinamakan sebagai mukafa'ah, sebagai upah dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Naam. Wa amma thubutu naflil ghanimah, ini permasalahan yang lain. Adapun ditetapkannya naflul ghanimah, nafl al-ghanimah, ya, pemberian tambahan di luar harta rampasan perang yang telah dia dapatkan, nah, itu namanya nafl. Seorang yang diberikan tambahan tersebut dinamakan tamfil, tamfil al-ghanimah. Nah, di sini beliau hendak menjelaskan bahwa apabila imam melihat kemaslahatan untuk memberikan tambahan selain daripada apa yang mereka dapatkan dari harta rampasan perang, yaitu 1/5, lalu ditambah lagi untuk mereka, ya, sebagai ketika imam melihat bahwa pasukan ini berhak mendapatkan suntikan lebih, tambahan yang lebih, disebabkan karena mereka lelah, mereka kecapean di dalam berjihad fisabilillah, maka imam melihat perlu untuk diberikan tambahan selain seperlima itu. Maka yang demikian ini boleh. Ya. Maka di sini beliau menjelaskan makna naflul ghanimah wa huwa i'ta'ul imami, yaitu imam memberikan ba'dal muqatilin, sebahagian orang-orang yang ikut dalam peperangan itu diberikan sebagian. Ziyadatan anil kismah, sebagai tambahan dari pembagian yang telah mereka dapatkan. Ya, jadi kalau misalnya ada ghanimah yang telah didapatkan, ada harta rampasan perang dibagi seperlima, ya, kemudian mereka yang ikut dalam peperangan sudah mendapatkan pembagian mereka. Maka imam, ya, ketika melihat bahwa pasukan ini perlu mendapatkan suntikan dana lebih, ya, maka diambil dari ghanimah itu tadi, ya, diambil sebagian dari ghanimah tersebut, lalu kemudian imam ini memberikan kepada pasukan itu agar kemudian mereka, ya, bersemangat. Nah, maka yang demikian ini boleh mendapatkan kelebihan dana, apa, memberikan kelebihan dana, dan itu kembali kepada ijtihad dari seorang imam. Kenapa diberikan tambahan dana? Dibala'in ablauhu, disebabkan karena cobaan yang mereka alami. Mereka ditimpa berbagai cobaan, apalagi mereka langsung terjun di garis terdepan, ya kan? Nah, tentunya beda dengan tukang masak di belakang, ya. Berbeda dengan orang-orang yang ditugaskan di tempat yang lain. Mereka butuh tenaga besar, perasaan capek, ya, kerja keras. Maka dengan ini diperbolehkan mereka diberikan suntikan dana yang lebih. Nah, falima thabata bil isnadi sahih fi sunan Abi Dawud, maka yang demikian ini berdasarkan yang sahih, terdapat di dalam sunan Abi Dawud dari An Habib ibn Muslim Al-Fihri, dari Hubaib bin Muslim Al-Fihri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yunaffilu rubu'a minas saraya ba'dal khumus. Adalah Rasulullah sallallahu kana yunaffil, memberikan tambahan, ya, harta ar-rubu', seperempat dari harta rampasan perang. Minas saraya, dari pasukan tersebut yang dikirim. Ba'dal khumus, setelah mereka mendapatkan seperlima. Ya, jadi pembagian seperlima dulu, lalu setelah itu mendapatkan seperempat. Dan itu dari Rasulullah SAW memberikan pada mereka. Nah, disebabkan karena keletihan mereka di dalam berjihad. Fil bada'ah, pada permulaan peperangan. Maksudnya fil bada'ah, yakni di saat berangkat. Ya, mendapatkan seperempat mereka ini, pasukan ini. Nah, di saat mereka melakukan pemberangkatan. Wa yunafiluhum, dan lalu kemudian Rasulullah tambah lagi, memberikan lagi, ya, harta dari harta rampasan perang tersebut, ats-tsuluts, mendapatkan sepertiga, ba'dal khumus, setelah seperlima yang mereka dapatkan, fir raja'ah, ketika mereka kembali. Maksudnya apa? Yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan, ya, maka diberikan, mereka sudah, ya, diberikan seperempat dari apa yang akan mereka dapatkan nanti. Selain seperlima, seperlima tetap. Ini tambahan. Seperempat sebagai hadiah bagi mereka. Paham ya, kawan? Dikirim. Berangkat. Ya, karena memang berangkat ini mereka sudah tahu siap-siap untuk bertemu dengan musuh. Maka diberikan tambahan seperempat ini. Ketika mereka kembali, Di saat mereka hendak pulang kembali, qadarullah, mereka bertemu lagi dengan musuh. Perang lagi, padahal keinginan mereka sebenarnya pulang, tidak punya persiapan ya untuk melakukan peperangan. Ya, saya kalau orang pulang kan sudah mikir rumah. Ya. Pikirannya rumah, pulang, capek. Ini kok di tengah perjalanan bertemu lagi dengan musuh, perang lagi. Naam. Sehingga mereka diberi tambahan lagi, sepertiga. Naam, dan ini tentunya tidak ada pembatasan harus demikian. Kembali kepada imam, imam memberikan berapa? Naam. Ya, diberikan sepertiga, kenapa? Karena di saat seseorang pulang, itu kan lebih seorang tidak bersemangat untuk berperang. Kalau pergi, naam. Seseorang sangat bersemangat, karena mereka sudah mengetahui, punya persiapan. Tapi di saat pulang, mereka tidak menyangka. Lalu terjadi lagi peperangan. Maka diberikan suntikan dana sepertiga lebih besar di saat mereka pergi. Yang demikian ini boleh. Ya. Bahkan beliau mengatakan, wattafaqal ulama ala jawazit tanfil. Bahkan sepakat para ulama, bolehnya memberikan tanfil ini, tambahan, hadiah. Wakhtalafu min aina yakunu tanfil, hanya saja terjadi perselisihan dari mana pemberian dari harta tambahan itu, dari mana? Apakah dari Baitul Mal atau bagian dari ghanimah itu, harta rampasan perang itu? Wal asahhu ma dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad, dan yang sahih adalah pendapatnya Imam Ahmad, anna tamfila yakunu minal ghanimati nafsiha, bahwa tanfil, penambahan dana tersebut, itu dikeluarkan dari harta rampasan perang itu sendiri. Antum ikhwan, dari harta rampasan perang itu sendiri. Nah, jadi mereka sudah mendapatkan seperlima misalnya, bagi yang berperang tanpa kendaraan, ya dapat lagi. Ya. Naam. Disebabkan karena kelelahan mereka. Disebabkan karena keletihan mereka. Naam. Fahimtum hadha. Yang demikian ini boleh. Kembali kepada imam. Wahadhal hadithul mutaqaddim yadullu ala dhalik. Dan hadis yang terdahulu menunjukkan demikian. Biqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah yang tadi, ba'dal khumus, setelah seperlima. Ya, ini dari harta rampasan perang itu juga. Nah. Ya. Pernah ada pertanyaan berkenan tentang sebagian dari mereka yang bekerja di instalasi pemerintahan, terkadang mereka mendapatkan dana yang mereka tidak tahu dari mana asalnya itu. Honor lah ceritanya. Iya. Honor lah. Nah, apakah yang demikian ini diterima atau tidak? Nah. Wallahu alam, apakah bisa dikiaskan dengan kejadian ini? Ya, sebagaimana tadi Al-Munawi mengkiaskan tentang sahamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bolehnya mereka mendapatkan upah disebabkan karena kesibukan mereka. Ya, ya, masalah ini jelas statusnya, honor itu datang dari pemimpin, begitu loh, dari direktur misalnya, atau dari pemerintah, ya, atau misalnya seperti lembaga DPR, ya, mungkin pernah, ya, mereka istilahnya apa, Ikhwan? Ah, apa? Tips. Naam. Al-muhim semacam donor lah, apa? Honor. Hadiah atau apa dari hasil kerja mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kalau melihat dari bentuk asal harta tersebut, wallahu a'lam, kita tidak bisa mengharamkan. Ya, pemberian jelas dari direktur ataukah pemimpin, wallahu a'lam. Ya, sebab ada pula yang mengkhabarkan bahwa ada yang mengharamkan tentang hal ini. Wallahu a'lam diharamkannya dari sisi mana, perlu kita lihat lebih lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Walam yasiha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naffala ziyadatan an ats-tsuluts, bahwa Rasulullah memberikan tambahan dana itu lebih dari sepertiga. Ya, tidak lebih dari itu. Itu terbanyak sudah. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Seperempat kemudian sepertiga. Nah, sudah itu terbanyak sepertiga itu. Fal asahul masiru ilai, maka yang sahih hendaklah kita, ya, al-masiru ilaihi, berpegang kepadanya, bahwa memberikan nafl al-ghanimah itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, wa huwa ma dhahaba ilaihi al-imam Ahmad aidha, dan ini juga yang telah menjadi pendapat Imam Ahmad. وَكَذَلِكَ النَّفْلُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ, demikian pula penambahan biaya tersebut tidaklah, ya, dikeluarkan kecuali setelah seperlima. Jadi seperlima dulu bahagian mereka yang sudah jelas, lalu diberikan tambahan berupa tanfil ghanimah. لِحَدِثِ مَعَنْ إِبْنِ يَزِيدْ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدْ بِإِسْنَدٍ صَحِيحٍ, berdasarkan hadisnya Ma'an bin Yazid dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, la nafla illa ba'dal khumus, tidak ada nafl, ya, tidak ada penambahan biaya tersebut kecuali setelah seperlima itu diberikan kepada mereka. Jadi seperlima tetap. Adapun nafl, nah, itu tergantung bagi imam memberikan berapa, ya, pada mereka yang ikut dalam peperangan tersebut. Aitakh 6. Aitakhmisul ghanimati wa qismatuha, yaitu menjadikan seperlima dari harta rampasan perang dan membagikannya. Taib. Ini ya ikhwan yang berkenaan tentang masalah saham bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tentang naflul ghanimah. Ya. Pemberian lebih di luar dari bahagian mereka seperlima dalam harta rampasan perang. Sekarang masalah yang berikutnya. Wa amma thubutus safi. Ya. Adapun ditetapkannya as-safi. Nah, sekarang ada lagi istilah safi dalam peperangan. Jadi kita sudah mengenal ada istilah apa, ikhwan? Ghanimah. Kemudian apa lagi? Hah? Naflul ghanimah. Apa lagi? Nah, sekarang kita mengenal apa itu safi. Nah, kita belum jelaskan juga itu apa perbedaan ghanimah dengan fai. Nah, itu terjadi juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fai sama dengan ghanimah. Ada yang membedakan, dan ini yang terbanyak. Kalau ghanimah itu yang diambil dari harta milik kaum musyrikin dengan cara keras, yakni ada bentrokan, terjadi peperangan terlebih dahulu, kemudian mereka terkalahkan. Apa yang dikuasai oleh kaum muslimin namanya ghanimah. Nah, sedangkan fai tidak ada kekerasan, mereka menyerah sudah. Nah, itu namanya fai. Sebagian para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud ghanimah yaitu yang diambil dari harta kaum musyrikin, ya, yang bisa diambil begitu, yang bisa dipindah-pindah, ya. Adapun faith yang tidak bisa dipindah, bangunan, tanah, nah, terjadi khilaf dalam permasalahan itu pula. Nah, sekarang as-sofi, apa yang dimaksud as-sofi? Wa huwa mastafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, yaitu apa yang dipilihkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi diri beliau, walaisa li ahadin ba'dahu, dan tidak ada bagi seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqauli ammati ahli ilm, berdasarkan pendapat mayoritas keumuman para ulama. Nah, itu sofi. Jadi sofi ini khusus dimiliki oleh Rasul. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua bagian. Yang pertama saham, ya, sahmun nabi, yang termasuk di dalam firmannya, wa'lamu anna lillahi khumusahu walil rasul. Nah, yang kedua yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-safi, yaitu, ya, dalam setiap peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak memilih apa saja yang beliau kehendaki, ya. Apakah itu budak ataukah jariah, budak perempuan, ataukah pedang, na'am, atau senjata, apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk setelahnya. Makanya beliau mengatakan walaisa li ahadin ba'dahu, tidak diperbolehkan setelahnya. Berdasarkan keumuman pendapat para ulama. Falima rawahu Abu Dawud an Yazid ibn Abdullah Asy-Syikhir. Berdasarkan yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir. Qala, beliau berkata, kunna bil Mirbad. Kami berada di daerah Mirbad, nama tempat. Faja'a rajulun asy'atsur ra'si, maka datanglah seseorang yang rambutnya acak-acakan, asy'ats. Rambut berantakan. Ya, acak-acakan orang ini. Datang biyadihi qitatu adimin ahmar, di tangannya ada potongan kulit berwarna merah. Ya, kalau dahulu yang ditempati untuk menulis itu kan, ya, biasanya juga dari kulit. Naam, kulit itu jadi kertas mereka. Mereka menggunakannya untuk menulis wasiat, ya, untuk menulis perjanjian kah, dan yang semisalnya, menggunakan kulit. Nah, orang ini datang dengan membawa kulit. Fakulna, lalu kami pun mengatakan, ka'annaka min ahlil badiyah, kamu ini seakan-akan dari badui, ya, dari perkampungan. Faqala, ajal, orang itu menjawab, iya. Kulna, kami pun mengatakan, nawilna hadhil qita'atal adim allati fi yadik, berikanlah kepada kami potongan kulit yang ada di tanganmu itu, ya. Fanawalanaha, maka dia pun memberikan kepada kami. Fa'idha fiha, ternyata di dalamnya berisi min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Zuhair ibn Aqyash. Ini isinya. Dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Bani Zuhair bin Aqyash. Isinya, innakum in syahidtum an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya kalian jika bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, wa aqamtumus shalah, dan kalian menegakkan sholat, wa ataitumuz zakat, dan kalian menunaikan zakat, wa addaitumul khumusa minal maghdam, dan kalian menunaikan seperlima dari harta rampasan perang, wa sahman Nabi sallallahu alaihi wasallam as-safi. Dan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu khusus untuk Nabi. Jadi di dalam hadis ini jelas ada sahamnya Nabi Safi. Jadi saham Nabi dua. Ada saham Nabi ya dari seperlima tersebut. Ada sahamun Nabi As-Safi. Nah, ini khusus untuk Nabi SAW. Jika kalian melakukan ini, antum aminu Nabi amanillahi wa rasulih. Kalian aman dengan keamanan Allah dan Rasulnya. Fakulna, maka kami pun bertanya, man katabalaka hadzal kitaba, siapa yang menulis kepadamu kitab ini? Qala, jawab beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya ada yang menuliskan untuk Rasulullah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hadithun sahih. Wa fi as-Safi riwayatun ukhar, tentang as-Safi ada riwayat-riwayat yang lain. Wa hadza kafin fi itsbati, dan hadis ini cukup sebagai dalil adanya Safi tersebut terkhusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang berkenaan tentang al-ghanimah. Dan pertemuan yang berikutnya juga masih membahas tentang al-ghanimah.